Sastra Bisnis. Ada sesuatu yang menarik tentang pelajaran bagaimana melayani pelanggan yang baik. Atau bagaimana sikap kita yang terbaik untuk melayani customer kita. Rumusnya sederhana, disebutkan dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Your lover, not your wife. Atau perlakukanlah pelanggan itu seperti kekasih Anda, bukan seperti istri Anda. Nah, ada 5 poin yang menarik di sini. Yang pertama, make the effort atau gunakan tenaga Anda untuk melayaninya. Jangan take it for granted atau sudah selayaknya seperti itu. Istri ya harusnya gitu, biarkan aja ya. Dan hal yang kedua, pursue to the most, uberan, kejarlah kekasih itu ya. Jangan sekedar relax, let it happen, biarkan aja terjadi, relax saja ya. Dan yang ketiga, attention to detail, attention kita sama pelanggan tuh harus seperti kita memperhatikan kekasih kita, dia sukanya baju apa, sukanya makan es krim rasa apa, tapi bukan seperti sikap kita kepada istri. Take it or leave it, biarkan aja mau atau enggak sebodoh ya. Ini sikap yang ketiga. Dan sikap yang keempat juga menarik. Make the time. Kalau Anda dengan your lover, dengan kekasih, selalu kita punya waktu, kita buat waktu itu untuk kekasih kita, ya kan? Tetapi kalau untuk istri kita, as long as I have time, ya, atau if only I have time. Kalau saya punya waktu, saya lakukan, kita ajak nonton. Kalau tidak punya waktu, ya sorry, kantor sedang sibuk, gitu ya. Dan yang kelima, life is fun kalau sama lover, ya. Life is fun kalau sama pelanggan. Jangan menganggap bahwa life is an obligation atau hidup ini tanggung jawab atau sesuatu yang harus kita selesaikan. Seperti kalau kita bersama dengan istri yang sudah lama. Ini tentu tidak berlaku di mana kita bisa menganggap your wife is your lover, bahwa istri kita adalah kekasih kita. Maka kelima hal yang sederhana ini bisa menjadi pelajaran kita, buat kita menjadikan customer service yang baik. Jadi nomor satu, make the effort. Nomor dua, pursue to the most, kejar terus ya. Nomor tiga, attention to detail, hal-hal detail kita perhatikan. Nomor empat, make the time, sediakan waktu Anda. Dan yang nomor lima, life is fun, bahwa kehidupan ini sebenarnya sesuatu yang menarik dan membahagiakan. Mitra bisnis, sering kita bisa belajar tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang customer service, tentang salesmanship dari kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.